kebesaranmu Tuhan. Aku bagai seorang gembara jalanan, terombang ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan, tahan untuk menopang kasih. Mungkinkah sudah tak hidupkan selalu sendirian? Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Ku di lambung angan-angan layan kasih sayang suci darimu. Oh kejamnya lidah tidak bertulang ucapan cinta mengiris kabut. Peristiwa pahit penggores hati, perjalanan hidup ini sudah tertulis. Kutempuhi dengan kesabaran, ku sadar kebesaranmu Tuhan. Di hati terkubur lagi. Cinta di hati terkubur. Cinta di hati.